Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min syayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَسَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nahmadullah azza wa jal. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah azza wa jal yang tiada henti dan putusnya memberikan nikmat kepada kita yang kita selaku hambanya fakir, kita adalah fuqara, orang-orang yang senantiasa butuh akan nikmat dari Allah, butuh akan pertolongan Allah, butuh bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah adalah zat yang maha kaya, sementara kalian adalah fuqara, fakir, penuh kekurangan, sehingga senantiasa butuh terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalani hidup sehari-hari kita berinteraksi dengan manusia, enggak ada manusia yang lain, sepertinya kita enggak bisa hidup. Artinya kita butuh kepada manusia yang lain. Namun lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah fuqara ilallah. Kita adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus jemaah rahimani wa rahimakumullah, butuhnya kita kepada petunjuknya Allah, hidayah dari Allah, dan alhamdulillah kita bersyukur, terus bersyukur agar nikmat ini dijaga oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita, yakni ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau simpangkan hati-hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya adalah engkau zat yang maha memberi. Masyiral muslimin, seiring kita senantiasa pula minimalnya 17 kali di dalam rekat-rekat sholat kita, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya agar Allah taala semakin menambah kita petunjuknya. Semakin kita mengerti dan kemudian dimudahkan menjalani bimbingan Allah, hidayahnya Allah, kita pun senantiasa dan selalu menjaga semangat taklim, mengaji, mendengar bimbingan dan nasihat, ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan. Walhamdulillah, ini nikmat berikutnya. Semoga Allah Ta'ala menambah bagi kita petunjuknya. Kemudian kita dimudahkan termasuk hamba-hambanya yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mau senantiasa menempuh petunjuk, kata Allah, zadahum huda. Allah tambah untuk mereka petunjuk. Nah, karena kita mengetahui petunjuk itu ada dua. Hidayah ilas sirat wa hidayah alas sirat. Kalau kita membuka tafsir, semisal tafsir Imam As-Sa'di, begitu juga keterangan Al-Imam Nukayyim menerangkan tentang surah Al-Fatihah, memohon kita kepada Allah diberi hidayah. Maka hidayah, petunjuk itu ada dua. Petunjuk menuju jalan, diberitahunya kita, ini jalan yang benar. Ini petunjuknya Allah yang hak ke dalam Islam. Sehingga kita pun mendapatkan ini menjadi Muslim. Alhamdulillah. Namun, ini belum lengkap. Ya, ini baru permulaan untuk kita menjadi Muslim, mukmin. Kenapa? Karena kita butuh yang kedua, yakni al-hidayah ala sirat. Petunjuknya Allah untuk bisa melewati jalan Allah yang lurus. Menjalani jalan Allah yang lurus. Bukannya kita ngerti Islam, menjadi Muslim, kemudian berhenti mogok. Apa ya isinya Islam? Apa ya konsekuensi Islam? Apa akidah keyakinan Islam? Apa itu amalan-amalan yang harus kita kerjakan? Yang harus kita jauhi? Kalau enggak ngerti, nah, mogok, berhenti, bahkan ini sangat mengkhawatirkan akan hilang semua hidayah, dicabut karena menyimpang. Makanya doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau simpangkan hati kami. Kenapa? Karena orang mendapatkan hidayah bisa kemudian menyimpang. Jangan dikira tidak bisa menyimpang. Lihat orang-orang munafik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jeleknya keadaan mereka orang-orang munafik dalam surah Al-Munafikun. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian karena mereka sebelumnya mereka beriman. Lihat, dapat hidayah iman. Tsumma kafaru, kemudian mereka kemudian kafir. Kemudian kafir. Naam, ikhwani fillah jazakumullah. Begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang fitnah-fitnah yang sedemikian dahsyatnya. Badiru bil a'mal. Segeralah kalian untuk beramal, amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan, amal-amal saleh. Jalani bimbingan Islam. Fitanan kaqatil lail mudlim. Karena akan terjadi datang fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan gelapnya malam. Silih berganti. Siang masih nampak remang. Sore masih nampak remang. Potongan malam berikutnya datang agak gelap, gelap, gelap, gelap sekali. Kalau kita enggak ada lentera, enggak ada cahaya, kita enggak tahu apa di depan kita, apa di samping kita. Nah, apa yang di atas kita, bisa saja kita di atas, di bawah sesuatu yang akan menjatuhi kita. Saat itulah kita butuh petunjuk, cahaya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena dahsyatnya fitnah itu datang, sehingga Rasulullah SAW menghabarkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, ada orang pagi harinya masih beriman, namun sore harinya telah kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, sore harinya masih mukmin, memegangi iman, paginya besoknya pagi hari sudah kafir. Kenapa? Kok sedemikian cepat iman tiba-tiba hilang, tidak ada jadi kafir. Awalnya dia masuk golongan khairul bariyah karena iman, sebaik-baik manusia ketika imannya dibarengi dengan amal soleh. Namun begitu cepat dia berganti menjadi kelompok atau golongan syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk, orang kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena ingin mendapatkan nilai-nilainya dunia, keuntungan, kesenangan dunia, sehingga dia pun menjual agama. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tentu kita tidak ingin mengalami yang demikian. Badiru bil amal, untuk itu segeralah, segera beramal. Ma'asyiro ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini di antara nas yang menunjukkan bahwasanya bisa saja orang itu awalnya kemudian menyimpang, dimulai dari hatinya menyimpang, enggak mendapatkan tuntunan, bimbingan, fi qulubihim marad, fazadahumullah marada, dalam hatinya ada penyakit dan bertambah penyakitnya, menjadi kemudian ahlu zaik, orang-orang yang menyimpang. Tentunya kita tidak ingin menimpa yang demikian kepada kita. Setelah Allah beri petunjuk, kemudian kita menyimpang. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Dan di antara penyimpangan, kejelekan itu adalah datang dari diri kita. Makanya di dalam khutbatul hajah yang dibaca oleh Rasulullah, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita. Naam, kejelekan jiwa kita karena akidahnya enggak lurus, karena isinya subuhat, wasyahawat, ada penyakit. Nah, kemudian setelah itu melahirkan kejelekan amalan-amalan sehari-harinya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Alhamdulillah, di antara usaha kita adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, hadir pengajian, taklim, mendengar ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis Rasul dibacakan, bimbingan para ulama melalui kitab-kitab mereka dibacakan. Alhamdulillah. Naam. Allah Ta'ala menyatakan, walladzina tadau, orang yang menempuh petunjuk, zadahumullah, zadahum al-huda, Allah tambah untuk mereka petunjuk. Wa atahum taqwahum, Allah memberikan kepada mereka ketakwaan. Nah, kalau sudah mendapatkan bimbingan petunjuk, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Nah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, semuanya adalah diniatkan karena Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini awal mengingatkan kita nikmat Allah berupa hidayah. Pada pertemuan kita malam hari ini, seperti yang sudah kita ketahui iklan pengumuman, pemberitahuan, insya Allah sepekan kita akan adakan kajian intensif membaca kitab, di antara kitab-kitab ulama, yaitu kitab Mauqifus Sahih, Al-Mauqifus Sahih Min Ahlil Bidah, sikap yang benar terhadap Ahlul Bidah, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali Hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, memelihara beliau, dan semoga Allah ta'ala memberikan barokah terhadap umur dan ilmu beliau. Naam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Namun sebelum kita masuk, pada kesempatan malam hari ini ada perlu saya sampaikan dua perkara. Pertama adalah mukaddimah terkait dengan kamalus syariatil Islam wa sumuliyatuha. Kesempurnaan atau lengkapnya syariat Islam dan sempurnanya syariat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah semoga bisa kita selesaikan. Kita sedikit akan membaca atau mengenal biografi Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali Hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala. Sebelumnya al-afu minkum, sampaikan minta maaf karena kondisi kurang fit ya, agak meriang. Maka kalau pembawaannya nanti agak-agak slow ya, harap dimaklumi. Nah, kalau ada suara-suara tak diundang, misalnya batuk, mohon dimaklumi ya. Moga-moga slow-nya enggak bikin antum ngantuk. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Masalah yang pertama sebelum kita masuk membaca kitab Al-Mauqifus Sahih min Ahlil Bidah, sikap yang benar terhadap Ahlul Bidah. Nanti akan kita ketahui siapa maksudnya Ahlul Bidah. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Aziz, kitabnya yang mulia, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang ketiga. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Mengduru, Allah Ta'ala menyebutkan pada hari ini, hari Arafah, 9 Dzulhijjah, turun ayat ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada. Naam. Pada hari ini, hari Jumat, Yaum Arafah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kemudian Allah sebutkan setelah itu, wa atmamtu lakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku lengkapkan untuk kalian nikmatku. Seiring dengan sempurnanya agama Allah, lengkap pula nikmat Allah. Ya. Karena kalau tanpa agama Allah, tanpa bimbingan wahyu, tanpa bimbingan syariat, tanpa iman, tanpa petunjuk, tanpa ilmu yang bermanfaat, tanpa diturunkannya wahyu, diutusnya Rasul, Sungguh sangat-sangat kurang nikmat Allah itu. Namun Allah telah sempurnakan, Allah lengkapkan nikmat. Wa asbagu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah apa? Luqman. Ya. Wa asbagu alaikum ni'amahu. Allah Ta'ala telah lengkapkan terhadap kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya, dohiroh wa batinah. Nikmat yang dohir, nikmat yang batin. Lihat, ternyata ada dua nikmat. Nikmat dohir dan nikmat batin. Apa itu nikmat batin? Kalau kita kembali kepada tafsir Al-Imam Al-Kasir, tafsir As-Sa'di dan yang lainnya adalah nikmat Allah utus Rasul. Allah turunkan wahyu. Agamanya Allah. Ilmu yang bermanfaat. Iman. Al-huda, petunjuk. Itulah nikmat batin. Itulah nikmat batin yang menjadikan nikmat Allah itu sempurna. Namun Allah Ta'ala memberitakan, ya, ya'lamu dhahiran minal hayatid dunya. Manusia banyaknya taunya adalah dohirnya kehidupan dunia. Nikmat dohir. Duit. Ya. Punya jabatan. Punya rumah. Punya kendaraan. Punya istri. Nikmat gak? Nikmat gak? Nikmat. Nikmat. Tapi itu dohir. Belum lengkap. Belum lengkap. Itu nikmat dohir. Manusia banyak taunya cuman itu. Kemudian wahum anil akhirati hum ghafilun, lantas mereka terhadap hari akhirat mereka lalai. Nah, kenapa lalai? Enggak punya tahu nikmat batin. Ya. Yeah. Yang ditahu cuman gebyar nikmat dohir. Sehingga Allah Ta'ala gandengkan manusia ini disebutkan oleh Allah, bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Bahkan kalian sukanya yang kontan, yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan sekarang. Dunia ini seneng. Harta, siapa yang gak seneng? Siapa yang merasa itu gak nikmat? Ya, saking senengnya, saking nikmatnya harta, ada manusia yang keluar batas. Keluar batas. Yang haram-haram, ya, yang bukan haknya dan sebagainya. Jabatan, siapa yang gak seneng? Kedudukan. Namun di antara manusia, karena gak punya nikmat batin, gak terarah. Akhirnya nikmat itu pun nanti menjadi sebab Allah azab. Kenapa? Gak bisa mensyukurinya. Karena untuk mensyukurinya itu menggunakan nikmat untuk taat. Sementara dia tidak tahu bimbingan untuk taat. Tidak tahu bimbingan agama. Itulah menjadi sebabnya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka terhadap akhirat lalai. Bal tuhibbunal ajilah. Kalian sukanya yang kontan. Yang bisa langsung sekarang. Kalau urusan-urusan bisa dinikmati sekarang. Rajinnya luar biasa. Peras keringat, banting tulang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Nah. Lautan didaki, gunung diseberangi. Saking semangatnya kebalik. Ya kan, oh, siang sudah jadi malam, malam jadi siang. Gunung mestinya didaki, lautan diseberangi, kebalik. 6. Kebalik, enggak tahu antara al-haq dan al-batil. Enggak tahu antara al-huda wad-dalal, petunjuk dan kesesatan, enggak tahu. Wa tadarunal akhirah, sehingga kalian pun meninggalkan akhirat. Gak ada selera, gak ada keinginan untuk mempersiapkan akhiratnya. Nas'Allah salamah wal'afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan, penjagaan, bimbingan, dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Sekali lagi ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, aku lengkapkan untuk kalian nikmatku wa raditu lakumul islam adina. Dan aku ridho untuk kalian Islam ini sebagai agama. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Di dalam tafsir beliau, tafsir Qur'anil Azim, Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida Al-Hafidh rahimahullah, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Ini adalah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada umat ini. Sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmalallahu ta'ala lahum dinahum. Di mana Allah telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Ini nikmat yang paling besar. Fala yahtajuna ila dinin ghairahu. Sehingga mereka, umat ini, tidak perlu mencari, tidak perlu lagi butuh kepada agama kecuali agamanya Allah, agama Islam yang sudah sempurna. Jangan cari agama-agama yang kurang-kurang itu. Enggak ada kesempurnaannya. Walaupun itu agama samawi dahulunya, Yahudi, Nasara. Agama samawi enggak ada Kristen. Nah, yang ada Nasara. Namun itu belum sempurna, belum lengkap. Lengkapnya agamanya Allah dengan Islam. Sehingga umat ini tidak perlu butuh untuk mencari agama yang lain kecuali agama Allah. Wala ila nabiyyin ghaira nabihim, tidak perlu butuh kepada nabi kecuali nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi panutan, untuk diikuti, dijadikan suri tauladan. Iya. Ada belum masalah iman kepada nabi-nabi yang lain. Tapi untuk diikuti syariatnya, untuk ditaati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wassalamu alaih. Semoga salawat Allah dan salam Allah untuk beliau. Kemudian kata Al-Imam Al-Katsir, walihada ja'alahu Allah Ta'ala khatamal anbiya. Untuk inilah Allah Ta'ala menjadikan beliau, Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi. Penutup karena sudah datangnya beliau itu lengkap petunjuknya Allah. Wa ba'asahu ilal insi wal jin. Bahkan Allah utus beliau kepada kalangan jin dan kalangan manusia. Fala halala illa ma ahallahu. Tidak ada yang halal kecuali apa yang telah beliau sampaikan itu halal. Wala harama illa ma harramahu. Tidak ada sesuatu itu dinyatakan haram kecuali apa yang telah dinyatakan oleh beliau itu haram. Kita enggak boleh, ya, menurut akal dan keinginan kita, ini halal, ini haram, tanpa kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Wala dina illa ma syara'ahu, tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Perhatikan, yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah syariatkan, yang telah beliau bawa. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ayat ini diulang oleh Allah dalam 3 tempat dalam Al-Quran. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, untuk Allah menangkan di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik itu tidak senang, walaupun orang-orang musyrik itu benci, namun Islam akan dijaga, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahbara bi fa huwa haqqun wa shidqun. Dan semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan, yang semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita itu adalah hak, benar, wa shidqun, dan jujur. Benar karena tidak ada kesalahan, dan jujur karena tidak ada kedustaan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang menyimpang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu sidqa, jujur, wa'adla dan adil, benar dan adil, sidqan fil ahbar, jujur dan benar dalam hal-hal yang Allah beritakan. Baik, Allah kisahkan umat-umat terdahulu, apa yang akan terjadi pada waktu nanti, termasuk adalah tentang hari akhirat melalui ayat-ayat Allah maupun lisan Rasulullah SAW dari hadis-hadis Rasul. Semuanya benar, enggak ada kedustaan. Wa adla dan adil, lurus, enggak timpang dalam ahkam, hukum-hukumnya. Hukum-hukum Allah lurus, tidak ada yang menyimpang. Tidak ada yang timpang. Itulah adil. 6. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman menerangkan ayat ini. Beliau berkata, "Fakullu mutakallifin yaz'amu annahu la budda lin-nasi fi ma'rifati aqaidihim wa ahkamihim ila ulumi ghairi ilmil kitabi wa sunnah min ilmil kalam wa ghairihi fahuwa jahilun mubtilun fi dakwah." Kata beliau, setiap orang yang mukallaf, kalau dia menyangka mengira bahwasannya harus bagi manusia itu di dalam mengetahui akidah, di dalam mengetahui hukum-hukum syariat, ini kembalinya kepada ilmu selain Alkitab dan As-Sunnah. Kalau ada orang yang berpendapat untuk tahu kebenaran dalam hal akidah, untuk mengetahui kebenaran dalam hal hukum-hukum, kembalinya adalah kepada selain Al-Quran dan Hadis. Dari ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu akal, mengedepankan akal, dan sebagainya, maka kata beliau, fahuwa jahilun mubtilun fi dakwah. Dia adalah orang jahil, enggak berilmu, dan dia adalah orang yang salah, keliru dalam pengakuan atau anggapannya itu. Qad za'ama anna dina la yakmul illa bima qalahu wa da'a ilaih. Dia mengira bahwasannya agama ini tidak sempurna kecuali dengan apa yang dia katakan. Menurut pendapat akalnya, menurut perasaannya, menurut adat istiadatnya, dan sebagainya. Yang itu tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Maka kata beliau, wahada min a'domid dulmi wa tajhilillahi wali rasuli. Maka ini adalah sebesar-besar kedoliman dan kebodohan terhadap Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah telah sempurnakan agama. Enggak perlu untuk menengok, mencari pendapat-pendapat yang lain di luar agama untuk mengetahui al-haq, untuk mengetahui akidah yang benar, untuk mengetahui al-ahkam. Nah, hukum-hukum yang lurus. Artinya dengan ayat ini berarti untuk kita mengetahui akidah maupun hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab Risalah Al-Aqidah Tauhid, Aqidah Tauhid, beliau menyatakan globalnya Islam ini terbagi menjadi dua. Naam, yakni al-aqaid dalam hal keyakinan-keyakinan, iman. Naam, al-aqidah itu. Yang kedua adalah al-amaliyah. Aqidiyah wa amaliyah, dan amalan-amalan. Amalan-amalan itu butuhkan kita hukum-hukum, hukum-hukum syariat. Ini boleh enggak? Ini apakah tidak boleh? Apakah ini halal? Apa ini haram? Mana yang perintah? Mana yang larangan? Mana yang mendatangkan pahala? Mana yang mendatangkan dosa? Nah, ini butuh untuk mengetahui hukum-hukum supaya kita lurus dalam amalan. Akidahnya lurus, benar. Amalannya juga lurus, benar. Beliau menyatakan kalau kembalinya kepada selain Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Rasul, berarti ini orang jahil, orang yang zalim, orang yang menyimpang. Demikian ikhwan jazakumullah. Suatu kali datang orang Yahudi bertemu dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang ini pun mengatakan kepada Umar Ibn Khattab, "Ya Amirul Mukminin." Tahu dia kalau Umar itu Amirul Mukminin, pimpinannya, amirnya orang-orang yang beriman. "Wahai Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law 'alaina ma'syaral yahud nuzilat latakhadna dzalikal yaum 'ida." Kata orang Yahudi ini, "Wahai Amirul Mukminin, kalian telah membaca satu ayat Allah dalam kitab kalian. Duhai, kalau sekiranya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kalau sekiranya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan hari turunnya itu adalah sebagai hari raya." Orang Yahudi tahu ini ayat luar biasa. Ayat yang sangat agung. Ayat tentang menyebutkan tentang kesempurnaan Islam. Maka ditanya oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Wa ayu ayatin?" Ayat yang mana? Kala dia menjawab, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Orang Yahudi apa ayatnya? Ya, kita umat Islam. Nah. Ya. Ayat itu tadi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku lengkapkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islama dina," dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, "Wallahi inni la a'lamul yawma alladhi nuzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sya'ah allati nazalat fiha ala Rasulillah wa nazalat asiyata Arafah fi yaumi Jum'ah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Demi Allah, sesungguhnya aku tahu hari yang Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah, waktu diturunkannya ayat ini kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat ini Allah turunkan asyiyata Arafah, di sore hari, di hari Arafah, fi yaumil Jum'ah, di hari Jumat." Hari turunnya sudah hari Id. Ya, enggak usah dijadikan Id, sudah Id. Naam. Hari Arafah. Idul Akbar, Id yang paling besar bahkan. Kalau kita kan Id yang anggap paling besar, Id yang lebih besar itu Idul Fitri kan. Idul Adha. Itu pendapat yang rajih, itu lebih besar. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Bahkan hari itu dinyatakan sebagai Idul Akbar, hari paling besar. Hari Arafah. Lebih-lebih lagi harinya hari Jumat. Jumat itu kan hari raya sepekanan, pekanan untuk kaum muslimin. Dan hari raya itu bukan berarti mesti untuk pesta pora, makan-makan. Justru hari raya itu terulang-ulang karena ada nilai khusus berupa ibadah kepada Allah. Ya, sebagai bentuk mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat Allah. Nah, di hari Arafah ada amaliah khusus. Ya, orang-orang yang haji wukuf. Nah, orang-orang yang tidak haji wukuf juga. Berdiam diri juga. Enggak. Ya, bukan berdiam diri untuk wukuf. Kalau wukuf harus hanya di padang Arafah. Ya. Amalan khusus wukuf itu hanya di padang Arafah. Sama halnya tawaf, itu amalan khusus di Ka'bah. Naam. Ibadah khusus. Yang tidak haji dituntunkan apa? Puasa sunnah yaum tasu'a, hari ke-9 Dzulhijjah. Naam, ihwan jazakumullah. Ya, untuk ikut juga merasakan keagungan hari itu, Yaum Arafah. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat, hari Id, mingguan, pekanan. Karena ada ibadah khusus yang tidak ada di hari-hari yang lain. Sehingga Afdhalul Ayyam, hari yang paling mulia dalam sepekan, ya ini hari Jumat. Karena di situ ada perkumpulan bernilai ibadah. Salat Jumat. Ditegakkan khutbah, salat Jumat. Hari ini tadi ya, siang tadi. Jadi harus kita bahagia, berhari raya kita. Nah, kalau santri senang hari Jumat tuh senang santri. Ya. Hari Kamis tuh sudah suasana keceriaan sudah ada di wajah-wajah mereka. Ya. Besok hari Jumat apa? Libur. Wah, itu senangnya ya. Main bola los. Itu. Olahraga. Nah. Tapi mestinya lebih senang, bahagia ibadah di hari itu, Yaumul Jum'ah. Ya. Nah. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Ini sudah masuk Isya. Iya. Sudah masuk. Masyaallah. Waktunya azan dulu. Ya, kita skor sebentar, ba'da azan kita lanjutkan sedikit. Yang pertama ini belum selesai. Padahal kita mau dua pembahasan tadi. Azan dulu, insya Allah baru kita lanjutkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Nah, kita lanjutkan sedikit ya, ikhwan fillah jazakumullah. Setelah kita mengetahui tentang sempurnanya agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwan fillah jazakumullah, kewajiban bagi seorang muslim mukmin adalah untuk mengikuti yang sudah ada dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang itu membikin hasil produknya dia, baik itu dalam hal akidah maupun dalam hal amaliyah, dalam hal hukum-hukum dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, karena telah sempurna. Namanya sempurna tidak butuh untuk ditambah dan tidak butuh untuk dikurangi. Yang ada adalah dibutuhkan dari kita untuk kita ikuti. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang telah Allah turunkan kepada kalian dari sisi Rabb kalian. Perintahnya apa? Ikuti. Jangan buat sama kamu. Bikin syariat kamu. Tidak. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Sehingga lebih kuat lagi Allah nyatakan setelahnya, wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kalian mengikuti selain apa yang datangnya dari Allah, dari aulia, wali-wali, pimpinan-pimpinan, orang-orang yang diikuti, yang itu bukan datangnya dari sisi Allah. Jangan. Wala tattabi'u min dunihi. Jangan kalian ikuti yang lain. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit orang yang mau mengambil pelajaran. Maka Allah Ta'ala pun juga memerintahkan kepada kita untuk kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menyelisihi, menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi dari urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut dari apa? Takut kalau menyimpang ya dari tuntunan Rasulullah, kalau menyelisihi, antusibam fitnah, akan tertimpa bagi mereka fitnah. saking ngerinya, bahkan kata Imam Ahmad ketika ditanya, ayu fitnah, apa fitnah? Bahkan kata beliau, al-kufur. Ya, bisa menyebabkan orang itu kufur ketika menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak mengikuti sunnah, itulah yang disebut bid'ah. Mengada-ada hal yang baru dalam urusan agama, berarti menyelisihi tuntunan Rasulullah, itu bisa mengantarkan kepada kufur. Naam, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya menyatakan al bid'ah baridatul kufur. Bid'ah itu adalah pos yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Nah, ini kaitannya. Ya. Kajian kita adalah apa sikap yang benar terhadap ahlul bid'ah, orang yang membikin-bikin ajaran baru. Naam. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di. Sebelum ayat ini Allah sebutkan hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum syariat sebelum ayat ini. Baru setelah ini, inilah jalanku yang lurus. Yakni syariat-syariatnya Allah. Bimbingan agamanya Allah. Itulah kata Allah. Wa anna hadha sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh. Maka ikuti. Ikutilah oleh kalian. Perintah apa? Untuk kita ittiba. Mengikuti. Namanya mengikuti itu terhadap sesuatu yang sudah ada atau belum? Jelas sudah ada. Namanya perintah untuk mengikuti. Ya. Sudah ada. Tinggal mengikuti. Tidak perlu membuat baru. Maka Allah Ta'ala menyatakan, ittabi'u, ikutilah. Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka akan menyimpangkan, memalingkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa. Naam ya ikhwan. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disebutkan oleh Al-Hafidz Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, suatu kali Rasulullah sallam hattalana khatutan an ya hattulana hattan biadih. Summa qala hadza sabilullah mustaqimah. Suatu kali Rasulullah SAW menggaris-garis lurus. Ya, diperlihatkan kepada kami. Menggaris-garis lurus. Kemudian kata Rasulullah, ini perumpamaan jalan Allah yang lurus. Satu garis lurus. Summa khattalana khututan an yaminihi wa an simalihi. Kemudian Rasulullah selanjutnya menggaris garis-garis yang lain. Yang menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Kata Rasulullah, la sabila illa alaihi syaitan yad'ulah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan-jalan yang menyimpang ke kanan ke kiri, yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus, kecuali di atasnya ada syaitan. Nah, yang mengajak manusia untuk ngikuti jalan yang menyimpang. Naam, ikhwan wa jazakumullah. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan Al-Imam Ibnu Katsir memiliki tafsir yang sangat bagus tentang ayat ini, silakan merujuk ke sana ikhwan jazakumullah. Maka Allah pun memerintahkan kepada kita apa yang dibawa oleh Rasul itu kita ambil. Jangan kita tolak. Jangan kita tentang. Dan apa yang tidak diajarkan oleh Rasul, apa bahkan yang dilarang oleh Rasul, harus kita tinggalkan. Jangan kita melanggar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa atakum rasul yang Rasul datang membawa dengannya, fakhudhu, ambillah, terimalah, jangan kamu singkirkan, jangan kamu tolak, jangan kamu tentang, ambil. Nah, fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, fantahu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Di antaranya yang dilarang oleh Rasul adalah bid'ah. Karena itu adalah jelas merubah, merusak agama Allah yang sudah lengkap loh. Sudah lengkap. Kok dibikin-bikin lagi? Nah, maka ya walaupun dipandang oleh manusia itu bagus dan sebagainya, hasilnya adalah mardud, batil, tertolak, dan salah pasti. Kalau tidak sesuai dengan apa yang datangnya dari Rasul. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin yang hadis ini adalah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd." Siapa yang membikin-bikin perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada asalnya tuntunan itu dari agama ini, fa huwa raddun, maka perkara itu adalah tertolak. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, "Ai mardudun wa batilun." Pasti tertolak, enggak diterima oleh Allah. Wa batil, dan salah. Enggak benar itu. Nah, ini yang menyampaikan Rasulullah, hadisnya Rasulullah kita menyampaikan. Jangan bilang ustaz ini keras sekali. Ya. Lu kebenaran disampaikan. Ikhwan, karena kita ingin berpegang teguh dengan kebenaran. Kita enggak ingin hidup sekali ini kita menyimpang apalagi dalam agama. Agama sudah sempurna lengkap, tinggal kita urusannya mengikuti. Sehingga saya nukilkan satu aja karena waktunya, insyaallah yang lainnya berikutnya. 6. Ucapan Abu Abdurrahman, sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ucapan beliau ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Khaisamah An-Nasa'i di dalam kitab Al-Ilm, dalam Sunan beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Yang bagi hadal maqal au hadal qaul an nahfad wa an naj'al baina ainaina. Sudah semestinya ucapan yang bagus ini kita hafal dan kita jadikan di depan mata kita, jangan kita lupakan. Kata beliau, "Ittabi'u, ikutilah oleh kalian. Wala tabtadi'u, jangan kalian membikin bid'ah. Perkara-perkara yang baru, yang tidak ada tuntunan asalnya." Nah, faqad kufitum, itu sudah cukup untuk kalian. Cukup untuk kalian. Enggak kurang. Jangan merasa kurang. Cukup. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Dan yang lainnya insyaAllah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Alafu minkum. Ya, rencana dua hal, ya, terjemahnya beliau, biografinya belum tersentuh. Nah, walaupun ini juga bisa dilihat dalam mauqi' beliau, mauqi' resmi beliau, ya, ini website resmi beliau, Asy-Syaikh Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimah hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala, tentang biografi beliau. InsyaAllah kita akan nanti nukilkan yang perlu. Kurang dan salahnya saya minta maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan besok. InsyaAllah sepekan. Kalau nanti sepekan gak selesai ya, nambah. Kapannya nanti diumumkan. InsyaAllah. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.